Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab usus manhaj salaf fi da'wati ilallah, beberapa prinsip manhaj salaf dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, para ikhwah sekalian, kita telah sampaikan, setelah menyampaikan mukadimah yang dibawakan oleh beberapa para ulama dalam mengantarkan dan sekaligus memberikan rekomendasi terhadap kitab yang kita bahas ini, maka beliau pun menjadikan bab yang pertama berkaitan dengan upaya memahamkan apa itu makna as-salaf. Karena kitab ini nisbat kepada manhaj salaf, usus manhaj salaf, maka tentu yang pertama kali kita fahami adalah apa itu hakikat makna as-salaf, agar kita tidak salah di dalam memahaminya. Karena di zaman yang penuh dengan syubhat seperti ini, maka as-salaf pun dianggap merupakan kelompok khusus, bahkan aliran sesat, dengan memberikan berbagai macam label-label penamaan yang tidak ada pada hakikat dakwah salafiyah. As-salaf, sebagaimana telah kita lalui pembahasannya, mana secara bahasa adalah apa yang terdahulu, al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita, baik yang buruk atau yang baik. Secara bahasa, semua yang mendahului kita adalah as-salaf. Kemudian, secara istilah, as-salaf dinisbatkan kepada generasi terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima manhaj salaf, kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, generasi yang telah dipuji oleh Allah dalam banyak ayat dan dipuji oleh Nabi dalam banyak hadis, yang mewajibkan kita untuk kemudian mengikuti manhaj salaf, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yang kemudian diikuti oleh para imamatus sunnah, para imam-imam sunnah dari zaman ke zaman. Kemudian as-salaf memiliki nama-nama lain yang sungguhnya semua nama itu adalah merujuk atau menuju pada hakikat yang sama, yaitu hakikat cara beragama, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an dan para imam-imam yang mengikuti para sahabat. Itu adalah titik temunya semua nama yang memiliki nama berbeda-beda, akan tapi memiliki menunjuk pada hakikat yang sama, atau hakikatnya adalah sama. Ahlussunnah wal Jamaah atau as-salaf ini, demikian pula diantaranya dikenal dengan nama al-ghuraba, disifati dengan al-ghuraba, yaitu yang asing. Ini terambil dari hadis Nabi, badal islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini berawal dari terasing, yaitu asing karena menyelisih kesesatan pada waktu itu. Waktu itu yang ada adalah akidah syirik yang dikembangkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, walaupun merasa nisbat kepada warisan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tapi kesyirikan bid'ah telah menyeliputinya, sehingga ketika dakwah Nabi muncul dengan membawa kalimat tauhid dan hakikat ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka dianggap apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah sesuatu yang asing, yang aneh, sehingga dianggap sesat. Wa sa'udu ghariban kama bada'a. Dan juga Islam ini akan kembali asing sebagaimana awal kali muncul. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Akan tapi berbahagialah orang yang mereka terasing karena menegakkan al-haq. Demikian juga al-sunnah wal jamaah atau as-salaf dinamai pula dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nama lain as-salaf ada ahlus sunnah wal jamaah, yang ahlus sunnah nisbat kepada sunnah, tidak nisbat kemana-mana. Karena ahlul bid'ah nisbat kepada berbagai hal. Ada yang nisbatnya kepada ini ketokohan seseorang, sehingga dikenal dengan nama-nama tokoh mereka. Umumnya Jahmiyah, nisbat kepada Jahm bin Safwan yang memiliki asas bid'ah, menolak semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Asy'ariyah, Asy'ariyah nisbat kepada Al-Imam Abu Hasan Al-As'ari, sehingga mengambil pemikiran-pemikiran beliau sebelum beliau bertaubat secara total kembali kepada atau rujuk kepada manhaj salaf. Kemudian juga seperti tarekat-tarekat sufiyah, Rifaiyah, Naqsabandiyah, itu nisbat kepada person, pribadi-pribadi. Ada yang nisbatnya kepada usul bid'ah mereka atau pokok-pokok kiran bid'ah mereka. Rafidhah, menolak untuk memuliakan, mengakui dan memuliakan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dia tolak, maka dikatakan Rafidhah, Rafdun, penolakan. Demikian juga Khawarij, dia Khuruj, yaitu memberontak kepada penguasa yang dianggap zalim, sehingga dikatakan khawaris, khuruj, yakni keluar, memberontak. Mu'tazilah, i'tizal, diambil dari sikap mereka yang keluar, menyempal dari halaqah al-imam Al-Hasan al-Basri, gurunya. Demikian pula bid'ah-bid'ah yang lainnya. Adapun as-salaf, al-sunnah, nisbat kepada sunnah, sehingga al-sunnah paling kencangnya, paling ketatnya paling semangatnya untuk benar-benar menguasai dalil. Nisbah kepada sunnah. Bukan hizbiyah. Bukan pada kelompok-kelompok. Bukan pada yakni identitas organisasi. Di antara sikap hizbiyah yang ada dalam rangka mempertahankan ciri khas organisasi, lebih dia pertahankan dibandingkan dengan berubah mengikuti sunnah. Sunnahnya sudah jelas, dalilnya jelas, penjelasannya gamblang. Tapi karena ini identitas kelompoknya, kalau ditinggalkan berarti dia hilang identitas kelompoknya, maka lebih mencintai kelompoknya, bertahannya identitas itu dibandingkan harus berpindah mengikuti sunnah. Ini hizbiyah. Demikian pula ahlu sunnah dikatakan dengan ahlul hadith, yaitu mereka yang mengikuti hadith Nabi. Benar-benar mereka orang yang menghidupkan atau menjadikan hadis Nabi sebagai panduan. Di saat manusia mereka menggunakan ro'yu mereka, menggunakan akal-akal mereka, maka untuk membedakan dengan mereka adalah memunculkan nama ahlul hadith. Para pengikut hadith, ahlul athar, menapaktilah mengikuti athar para sahabat. Kemudian disebut juga dengan ta'ifal mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena mereka kelompok yang mandi atas al-haq, layak mendapatkan pertolongan Allah. Juga dikenal dengan istilah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari azab. Sehingga mereka dikatakan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Ketika Nabi menyebutkan qullu hafinnar, semua mereka masuk neraka illa wahida, kecuali satu. Sehingga yang satu ini katakan an-najiyah, ini kelompok yang selamat. Kemudian dikenal pula dengan yakni persifatan yang lainnya, berbagai nama al-sunnah yang sungguhnya nama-nama itu semuanya dimunculkan dalam rangka tamyiz, dalam rangka untuk membedakan antara al-sunnah dengan al-bidah. Waktu dulu di zaman Nabi hanya ada Islam kafir. Yang tidak mengikuti Islam berarti dia yaitu kafir. Islam itu seperti yang diajarkan Nabi. Berikutnya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka muncul berbagai macam bid'ah. Al-Sunnah memunculkan nama Al-Sunnah untuk membedakan dengan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Kemudian ahlul bid'ah perkembangannya menggunakan nama ahlus sunnah tapi isinya bid'ah-bid'ah, sehingga ahlus sunnah sekedar untuk casing sedangkan isinya adalah bid'ah-bid'ah. Maka muncul istilah ahlul hadith, ahlul athar untuk membedakan dengan ahlul bid'ah. Ketika muncul juga dengan ro'yu-ro'yu mereka, beragama dengan ro'yu, pikiran mereka, maka al-sunnah munculkan istilah ahlul hadith, atau al-firqah najiyah, at-taifah al-mansurah. Ini semuanya nama dimunculkan sebagai tamyiz, sebagai pembeda dengan ahlul bid'ah. Kemudian kita masuk pada pembahasan sekarang ini, adalah sihatul intisab ila manhajis salaf. Bolehnya atau benarnya intisab, menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Sebagian orang mereka dalam rangka untuk membuat kesan yang buruk dan dalam rangka untuk membuat manusia lari dari manhaj yang hak ini, maka mereka anggap bahwa Salaf atau Salafi adalah kelompok khusus dengan ciri-ciri Khawarij atau dikenal dengan Wahabi, dalam rangka untuk membuat manusia lari dari dakwah yang hak tersebut. Pelajaran kita intinya bahwa menisbatkan kepada manhaj atau kepada as-salaf ini adalah suatu hal yang dibenarkan, bahkan terpuji, bahkan sebuah keharusan. Mari kita lihat pembahasan ini. Beliau mengatakan begini: wa mimma taqaddam yu'lam annahu yajibu ittiba'u manhajis salaf. Dari pembahasan yang telah lalu, maka diketahui bahwa wajibnya kita untuk mengikuti manhajus salaf, mengikuti manhaj salaf. Yang manhajus salaf nisbat kepada as-salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga beragama dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini semuanya berdasarkan dengan dalil-dalil dan bahkan perkataan para salaf. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dengan wajibnya kita bermanhaj salaf, yaitu mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam pemahaman, yang telah dulu kita sampaikan bahwa inilah kunci yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin, cara beragama dengan tidak mengikuti as-salaf, mencukupkan dengan Quran dan sunnah lalu difahami dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Jadilah kemudian sekian banyak kelompok-kelompok dengan masing-masing berbangga dengan model pemahamannya sendiri, padahal mengikuti manhaj salaf ini adalah perintah Al-Quran, perintah Sunnah. Sehingga sesungguhnya apabila dia tidak mengikuti manhajus salaf, sama dengan dia mengingkari Al-Quran dan mengingkari As-Sunnah. Oleh karena itulah Nabi menyatukan antara mengikuti sahabat, sunnah sahabat, dan sunnah Nabi. Sebagaimana ketika kita menjelaskan hadis Irbad bin Sariyah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang iftiraqul ummah, sataftariqu ummati ala thalathin atau maya isminkum fasaira ikhtilafan katsira. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian akan melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Penyimpangan dalam masalah akidah, ibadah, penyimpangan dalam masalah agama secara umum. Lalu Nabi berikan solusi bagaimana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin. Dua sunnah yang disebutkan, sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tapi ketika Nabi memerintahkan untuk betul-betul berpegang teguh dengan sunnah tadi, Nabi menggunakan kata ganti tunggal, tamassaku biha wa addu alaiha. Harusnya tamassaku bihima wa addu alaihima. Tapi Nabi ungkapkan dengan ungkapan tamassaku biha wa addu alaiha. Di antara faedahnya, kata para ulama, ini memberikan makna bahwa antara sunnah Nabi dan para sahabat seperti satu kesatuan yang enggak bisa dipisahkan. Sehingga ketika pula kita membawakan ayat wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, barang siapa yang mendurakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya mukminin, menyelisih Rasul pasti akan dampaknya mengikuti selain jalannya mukminin. Mengikuti Rasul pasti akan menghasilkan mengikuti jalannya mukminin para sahabat. Mengikuti Rasul, mengklaim mengikuti Rasul, lalu ternyata tidak mengikuti para sahabat, ini pasti klaimnya palsu. Pasti klaimnya dusta. Saya ahlu sunnah. Saya ahlul Quran wa sunnah. Tapi saya tidak mau menjadi ahlu salaf. Pasti klaimnya itu dusta. Pasti itu. Kenapa kira-kira ikhwan? Orang yang mengklaim kami ahlul Quran wa sunnah. Cukup dengan Quran dan sunnah. Lalu dia enggak mau ikuti salaf. Pasti klaimnya dusta. Kenapa kira-kira? Karena yang memerintahkan untuk mengikuti salaf adalah Al-Quran sendiri dan sunnah itu sendiri. Sehingga kalau dia mengeklaim mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, lalu tidak mau mengikuti salaf, pasti klaimnya dusta. Sama dengan orang mengklaim, saya cukup dengan Quran dan tidak mau mengikuti sunnah. Karena sunnah itu ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang sahih, pusing, mumet. Lalu dia cukup dengan Quran. Orang yang mereka mengklaim mengikuti Quran dan tidak mau mengikuti sunnah, dia pasti ingkarul Quran. Karena Al-Quran yang memerintahkan seorang untuk dia betul-betul mengikuti sunnah Nabi. Sebagaimana juga yang memerintahkan mengikuti salaf adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang memerintahkan kita mengikuti manhaj salaf, wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan, udah mulai ngantuk-ngantuk, depan, tengah, belakang, yang paling rawan ngantuk paling belakang. Bisa lendet-lendet, bisa delik. Wattabi sabila man anaba ilayya. Kata Ibnu Qayyim, wa kullu minas sahabah munibun ilallah, fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabili. Semua para sahabat itu adalah munibun ilallah. Semua para sahabat, semuanya adalah, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Bisa lagi Mas Iwi, paling belakang itu kasih lampu terang. Lampu neon. Biar enggak ngantuk-ngantuk. Berat kalau lampunya enggak terang. Wa kullu minas sahabah munibun ilallah. Setiap sahabat semuanya orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Maka wajib mengikuti jalannya para sahabat. Mengikuti perkataan mereka. Keyakinan mereka. Yang ini adalah min akbari sabili. Ini semuanya merupakan sebesar-besar jalannya para sahabat. Radhiyallahu anhum jami'an. Demikian juga. Ketika Allah SWT berbicara tentang keridhaan Allah Ta'ala. Allah ridha dengan para sahabat. Dan ridha dengan yang mengikuti para sahabat. Sehingga orang mereka tidak mengikuti para sahabat tidak masuk dalam orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mereka generasi awal dalam menerima Islam. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Siapa yang dimaksudkan? Minal muhajirina wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hanya akan berserikat dalam memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala apabila mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar. Kalau mereka tidak mengikuti para sahabat, mereka tidak berserikat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau diantaranya mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah wa barraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa naqala dinahu fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim fahum kanu alal hadyil mustaqim." Kata Ibn Mas'ud, barang siapa yang benar-benar ingin meniti jejak, maka ikutilah jejaknya orang-orang yang telah mati. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Yang dimaksudnya adalah para sahabat Nabi. Kenapa kita mesti mengikuti mereka, ikhwan? Karena mereka itu kanu khaira hadil ummah. Mereka itu sebaik-baik umat ini. Wa barraha quluban. Hatinya terbaik, sehingga takwanya terbaik. Wa a'maqaha ilman, ilmunya paling dalam, paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Wa aqallaha takallufan, dan mereka orang yang paling sedikit takallufnya, mengada-adakannya, membeban-bebani diri. Takalluf itu contohnya ditanya, gak tahu, muter-muter, kemudian cari-cari, membebani diri, akhirnya menyesatkan manusia. Takalluf. Orang tidak takalluf, ditanya gak tahu saya. Selesai, udah. Tidak ada beban lagi. Tapi dia ini paksa-paksakan dirinya sampai menyesatkan manusia akhirnya. Mereka kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan dalam dan menukil agamanya, maka serupailah akhlak mereka, ikutilah jalan-jalan mereka. Mereka ini benar-benar di atas petunjuk yang lurus. Ini perkataan Ibnu Mas'ud yang menegaskan bahwa wajibnya kita untuk mengikuti para sahabat Nabi. Ayatnya, hadisnya jelas, perkataan salaf kita demikian. Imam Ahmad, beliau mengatakan, usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah bagi kami, at-tamassuk bima kana alihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Pokok-pokok sunnah bagi kami, prinsip-prinsip sunnah, orang dikatakan ahlu sunnah, diantaranya tegak di atas prinsip-prinsip. Di antara prinsip sunnah, kata beliau, adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat di atasnya, mengikuti para sahabat, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah yang ada. Ini perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ibnu Katsir, beliau ketika mentafsirkan ayat Tsummastawa 'alal arsy, apa kata beliau? Falinnasi fi hadza maqalat katsiratun jiddan. Tentang ayat Tsummastawa 'alal arsy, manusia memiliki pendapat yang sangat banyak. Ayatnya itu. Tapi kalau sudah bicaranya dengan pendapat manusia, maka akan banyak pendapatnya. Laisa hadza maudhi bastuha, tapi bukan di sini. Laisa hadza maudhi ubastiha, tapi bukan di sini kita memaparkan pendapat mereka itu. Wa inna ma yasluku fi hadzal maqam madhhabus salaf as-salih. Tapi yang kita lalui kedudukan untuk menjelaskan ayat ini adalah madhabnya salafus salih. Artinya beliau ingin mengungkapkan bahwa kita wajib untuk berjalan di atas madhab salaf, yaitu as-salafus saleh, Malik, Auza'i, Thauri, Al-Laits, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan yang lain-lainnya. Intinya beliau mengajak para kita untuk benar-benar yaitu bermadhab salaf. Kemudian Imam Ibnu al-Is al-Hanafi, Imam Ibnu Abil Isi al-Hanafi, pensyarah kitab Tuhawiyah, beliau mengatakan diantaranya, waqad ahbabtu an asrahaha salikan tariqah salaf fi ibaratihim. Aku sangat ingin sekali menjelaskan akidah Tuhawiyah ini dengan metode salaf dalam ungkapan-ungkapan mereka. Artinya beliau ingin sekali untuk betul-betul meniti madhab manhaj salaf. Dengan demikian, sesungguhnya ini semuanya adalah benar-benar menunjukkan bagaimana nisbat kepada salaf itu adalah sebuah kewajiban. Maka kata beliau tadi, bahwa annahu yajibu ittiba'u manhaj salaf, wajib untuk mengikuti manhaj salaf. Walaysa fil intisabi ilaihi ayu aibin au mudhammatin. Dan menisbat kepada manhaj salaf itu sama sekali bukan aib, tidak tercela. Bal huwa mimma yajibu alal insani ayantasiba ilaihi, bahkan wajib bagi manusia untuk dia menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Wa yata'azza bihi, dan merasa mulia dengan bermanhaj salaf. Wa yukaththira sawada ahli, dan agar memperbanyak pengikut manhaj salaf. It la sabila linajatil abdi illa bih, karena tidak ada jalan selamat bagi seorang hamba dari kesesatan kecuali dengan mengikuti manhaj salaf. Ketemu enggak tuh? Nyimak. Ada. Fallahu jalla wa ala indama asna ala salafiyyin al-awwalin atba'a dhalik bi thana'a ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fallah, maka yakni Allah SWT ketika memuji para salaf, memuji para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, lalu diikuti pujian itu kepada orang-orang yang mengikuti para salaf, yang mengikuti dengan cara yang baik sampai hari kiamat. Maka yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi kalamin matin fi annal intisab lisalaf yu'tabaru takfiran lisawadi ahli al-haq wa nusratan lahum. Di antara perkataan Syaikhul Islam, perkataan yang indah berkaitan dengan intisab kepada salaf, nisbat kepada salaf, yang nisbat kepada salaf itu berarti memperbanyak pengikut ahlul haq. Karena as-salaf artinya ahlul haq, artinya Islam yang hak itu sendiri. Munculnya kalimat salaf, ahlu sunnah, firqatun najiyah, taifal mansurah, ahlul hadith, ahlul athar. Kenapa ikhwan muncul itu? Hah? Iya. Ini muncul karena untuk membedakan dengan ahlul bidah. Untuk membedakan antara orang yang betul-betul menghidupkan Islam yang diajarkan Nabi dengan orang-orang mereka sudah tenggelam dengan al-hawa, dengan hawa nafsu. Maka memperbanyak salaf artinya memperbanyak pengikut ahlul haq dan membela mereka. Apa perkataan Syaikhul Islam? Beliau mengatakan begini, li'annal kitaba wa sunnata aydan qad dalla ala annahu la yazalu fi hadhil ummah ta'ifatun mutamassikatun bil haq alladhi bu'itha bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah wa annaha la tastami'u ala dhalalatin fa fi an-nahyi an dhalik at-tafarruq takfiru hadith ta'ifa al-mansura wa tasbituha wa ziyatan wa ziyadata imaniha. Sesungguhnya, karena sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah keduanya telah menunjukkan bahwa di tengah-tengah umat ini tidak akan pernah kosong, terus menerus akan ada kelompok yang mereka benar-benar berpegang teguh dengan al-haq, yang untuk urusan al-haq inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi atau Muhammad Rasulullah SAW diutus ila qiyamis saah sampai hari kiamat, agar al-haq ini ada di tengah-tengah kehidupan. Wa anna la tastami'u ala dalalah, dan umat ini tidak pernah sepakat di atas kesesatan. Umat ini tidak pernah sepakat di atas kesesatan. Artinya akan terus ada ahlul haq yang boleh jadi satu saat jumlahnya banyak, boleh jadi satu saat jumlahnya sedikit, tapi tidak pernah umat ini sepakat di atas kesesatan, enggak pernah. Setiap kesesatan yang muncul akan selalu ada yang membantah dari kalangan para ulama. Demikian pula dalam larangan dari berpecah belah, itu artinya memperbanyak ta'ifah al-mansurah, menguatkan kelompok yang benar ini dan menambah yakni kekuatan imannya. Kemudian beliau mengatakan waqad takatsurat aqwalu alil ilmi fi wasfi tilka tariqah an-nabawiyah bismi salafiyah. Sungguh perkataan para ulama alul ilmi sangat banyak dalam mensifati orang-orang yang mereka mengikuti jalan kenabian, mewarisi jalan yang hak yang diwariskan nabi dengan nama salafiyah. Sehingga wa man lam yakun muttabi'an laha kana min ahli al-bid'ah wal ahwa. Apabila orang tidak mau mengikuti salaf, yang berarti tidak mengikuti Islam yang diwariskan nabi dan para sahabat, maka dia itu dikenal dengan yaitu min ahlil bidah wal ahwa, dia termasuk ahlul bidah wal ahwa. Ini sifat untuk orang-orang yang mereka tidak mengikuti salaf. Watan tabiqa alaihim hadhi sifat, dan sifat ini pas tepat untuk mereka karena mereka sungguhnya tidak mengikuti yakni jalannya para salaf yang merupakan ajaran nabi, lebih mengikuti kepada pendapat-pendapat mereka sendiri, bid'ah-bid'ah yang mereka munculkan, sehingga mereka dikelari dengan ungkapan ahlul bid'ah wal ahwa. Lamahum fihi min atba'il lil hawa, ketika mereka menyelisi, ketika mereka mengikuti hawa nafsu, wa muhalafati liman haji linahjil kitab wa sunnah, lalu mereka menyelisihi arahan Quran dan sunnah. Wa yu'akid hadzalik sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini akan dikuatkan dengan perkataan sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, famanittaba'a ahwa'an nas ba'dal ilmi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu, barang siapa yang mengikuti hawa nafsu manusia setelah datangnya ilmu yang Allah mengutusnya dengan ilmu itu, utusan Allah yaitu Rasulullah SAW, wa ba'da hadallahu alladhi wa bayyanahu liibadihi alladhi bayyanahu liibadihi, dan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang Allah jelaskan kepada para hambanya. Barang siapa telah datang ilmu yang diajarkan nabi dan itu merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya setelah datang petunjuk ilmu seperti ini, Walihada kana salaf yasumuna ahlal bidah wa tafaruk al-mukhalifina lil-kitab wa sunnah ahlal ahwa. Oleh karena itulah, salaf menamai ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka mengadakan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan Nabi, dan menamai ahlul tafarruq yang memecah belah dalam agama dengan menyelisih kitab dan sunnah dengan ungkapan ahlul ahwa. Mereka dikatakan ahlul ahwa, orang yang mereka lebih cenderung mengikuti kepada hawa nafsu mereka, hawa mereka. Kemudian juga beliau mengatakan dalam perkataan yang lainnya lagi, faulima anna syi'ara ahlil bidah huwa tarkun tihali ittiba'is salaf. Maka telah diketahui bahwa syiarnya ahlul bidah adalah meninggalkan mengikuti salaf dalam beragama. Dia meninggalkan mengikuti salaf. Kami tidak taklid dengan salaf. Kami bebas berfaham tentang Quran dan Sunnah. Cukup bagi kami Quran dan Sunnah. Dan kami tidak taklid dengan salaf. Mengikuti salaf dianggap taklid dengan salaf. Lalu mereka lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka sendiri. Dan berbangga dengan akal pikiran mereka sendiri. Maka dikatakan beliau lagi, walihada kana man kharaja an mujibil kitab wa sunnah minal ulama'i wal ubbad yuja'alu min ahlil ahwa kama kana salaf yusammunahum ahlil ahwa. Oleh karena itulah, orang yang mereka keluar dari kewajiban mengikuti Quran dan sunnah dari kalangan para ulama dan ahli ibadah, kewajiban mengikuti Quran dan Sunnah itu mengikuti para salaf, mengikuti para sahabat. Mereka merasa tidak perlu terikat dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman para salaf. Para ulama memasukkan mereka ahlul ahwa. Sebagaimana para salaf menamai orang mereka seperti itu adalah ahlul ahwa, para pengikar hawa nafsu. Orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu. Dan beliau mengatakan juga, ada dikatakan oleh beliau, bahwa Syekh mengatakan di sini, sababu ibtida'i man ibtada'a fid dinillah. Bahkan Syekhul Islam, beliau diantaranya menyebutkan, di antara sebab kenapa mereka membuat-buat bid'ah dalam agama, ala wa huwa al-bu'du an manhajis salaf wa tibaihi wal intisabi ilaihi. Di antara sebab kenapa terjadi berbagai macam bid'ah-bid'ah, baik dalam hal bid'ah i'tiqad, keyakinan, pemikiran, dan bid'ah ibadah, itu disebabkan karena jauhnya mereka dari mengikuti salaf. Jauhnya mereka dari mengikuti nisbat kepada salaf. Akhirnya mereka leluasa mengembangkan berbagai macam bid'ah-bid'ah mereka dengan akalnya, dengan perasaannya, bisa leluasa karena tidak mau terikat dengan salaf. Yang dianggap nyerimpet-nyerimpeti dalam beragama, menyempit-nyempitkan dalam beragama. Dia lebih pengen bebas, berkreasi dengan akalnya, dengan perasaannya, sehingga muncul segala macam berbagai macam bid'ah-bid'ah. Itu diantara yang menyebabkan mereka terjebak, terjerumus dalam berbagai macam bid'ah-bid'ah, jauhnya mereka dari manhaj salaf. Falamakanu ab'ada an mutaba'ati salaf kanu ashhar bil bid'ah. Ketika mereka itu semakin jauh dari mengikuti salaf, mereka akan terkenal dengan bid'ah-bid'ah yang mereka munculkan. Sehingga munculnya berbagai macam bid'ah-bid'ah itu disebabkan karena jauhnya mereka dari mengikuti salaf. Ketatnya mengikuti salaf itu akan membuat mereka yakni selamat dari terjerumus dalam berbagai macam bid'ah. Wa inama wujidat hadhi tasmiyatu bisababil iftiraq wal firaq wal bid'ah, sebagaimana didapatkan dengan penamaan ini, penamaan mereka bid'ah-bid'ah yang mereka jauh dari salaf adalah dengan sebab iftiraq, perpecahan firqah-firqah, bid'ah-bid'ah, wa kasratu da'in ilaiha, banyaknya da'i-da'i penyesat yang menyeru kepada berbagai macam bid'ah-bid'ah. Fakana li ahli sunnah wa atba'is salaf nu'utun yu'rafuna biha. Ahli salaf, ahli sunnah wal jamaah, dan pengikut salaf, dia memiliki sifat-sifat yang dengan sifat itu mereka dikenal sebagai ini salaful ummah, bermanhaj salaf. Mereka memiliki simat, memiliki sifat-sifat yang dengan mereka dikenal dengan ini as-salaful ummah atau bermanhaj salaf. Di antara simat ahlu sunnah ikhwan, satu, catat, antum dengarkan tok ngantuk, antum gak nyimak, sampai berapa orang yang nyimak? Yang nyimak bukunya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya dengar kenceng bablas. Dengar itu, dengar tok kadang-kadang langsung ler. Kalau dengar nyimak nulis itu masih banyak tertahan dari konsentrasi banyak. Tapi kalau dengar saja kadang-kadang kekencangan lurus-lurus. Les. Apalagi kitirannya atau AC-nya. Ada beberapa tanda yang menjadi ciri khas dia adalah ahlussunnah. Satu, masdarut talaqi, manhaj atau sumber mereka dalam talaqi dan istidlal adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masdarut talaqi Quran dan sunnah. Karena perintahnya ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi aulia. Perintah untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dan larangan untuk mengikuti selain apa yang Allah turunkan. Ini mengikuti sehingga Quran sunnah betul-betul acuan yang paling pokok dalam beragama. Dan ahlu sunnah meyakini sempurnanya agama ini, maka dia akan jadikan Quran sunnah mengembalikan semua perkara dalam kehidupan dia. Termasuk perkara yang dia selisihkan akan dia kembalikan pada Quran dan sunnah karena perintah Allah Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan perselisihan kalian kepada Quran dan sunnah. Itu kalau kalian benar-benar beriman. Kata para ulama, kalau perintah mengembalikan kepada Quran dan sunnah ketika berselisih, lalu dia tidak mendapatkan jawabannya, maka tidak ada gunanya Allah memerintahkan mengembalikan perselisihan kepada Quran dan sunnah. Artinya, pasti akan ada jawabannya. Karena Allah tidak akan sia-sia memerintahkan kita mengembalikan perselisihan pada Quran dan sunnah. Sehingga, ikhwani billah, semakin sempurna keimanan seorang muslim, semakin kuat kemauan dia untuk senantiasa kembali kepada Quran dan sunnah. Dan semakin lemah keimanan seorang muslim, semakin lemah kemauan dia untuk kembali kepada Quran dan sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara simat atau ciri khas tanda al-sunnah, annahum yuslimuna linusus wala yu'aridunaha bisyai'in al-battah. Al-sunnah betul-betul taslim, tunduk patuh secara total terhadap nas-nas Al-Quranul Kirim dan sunnah Nabi. Taslim ikhwan, kalau itu berkaitan dengan khobar, bentuknya apa taslimnya? Kalau berkaitan dengan khobar-khobar, taslim kita apa bentuknya ikhwan? Hah? Tasdik, membenarkan. Kalau itu bentuknya perintah dan larangan, taslim kita apa ikhwan? Hah? Sami'na wa ta'na, mendengar dan kita taat. Tidak ada membantah-membantah kepada khobar, tidak mendustakan khobar, dan tidak menyelisih perintah dan larangan. Sehingga Allah katakan, dikatakan para ulama, minallahi ar-risalah wa ala rasuli al-balagh wa ala wa alaina at-taslim. Risalah ini datangnya dari Allah, bukan dari profesor, bukan dari pemikir, bukan dari pembicara sekelompok orang. Tapi Quran ini datang dari Allah Ta'ala, Al-Alim, Al-Khabir, yang memiliki kesempurnaan sifat. Dan Quran dan risalah yang datang, cerminan dari kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Wa la rasul al-balagh, dan tugas Rasul adalah menyampaikan. Kewajiban Rasul menyampaikan. Dan Nabi telah menyampaikan dengan sempurna persaksian Allah dan manusia. Wa alaina at-taslim, kewajiban kita taslim. Maka kalau tidak ada taslim, enggak ada iman. Iman mengantarkan mereka taslim. Orang yang tidak taslim menunjukkan tidak ada iman atau sangat tipis imannya. Yang ketiga, di antara simat atau tanda al-sunnah, annahum yaqbaluna an-nusus jami'an, yu'minuna bi ba'dil kitab, yu'minuna bil kitabi kulli, wa yadkhuluna fil islam fi silmi kafah. Al-sunnah itu jalan cirinya menerima semua nas-nas dalam Quran tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Masuk Islam dengan totalitas dan tidak ada mempertentangkan antara Quran dan Quran atau Quran dan Sunnah. Tidak ada mempertentangkan antara ayat dan ayat atau ayat dengan Sunnah. Yang menurunkan Al-Quran Allah, yang menurunkan as-sunnah juga Allah, gak akan mungkin bertentangan. Tidak akan ada pertentangan antara Al-Quran dan Quran, atau Quran dan sunnah. Ahlul bid'ah sering mempertentangkan antara Quran, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, karena berangkatnya dari pikiran mereka. Sehingga seakan-akan ayat itu saling bertabrakan, atau ayat dan hadis bertabrakan. Al-Sunnah tidak akan pernah nabrak-nabrakkan, tapi bersikap menerima, taslim, sehingga bisa menggabungkan semua nas-nas yang ada. Sehingga tidak bersikap menolak sebagian, menerima sebagian, al-bidah, terima sebagian, tolak sebagian. Qadariyah mengingkari takdir. Ayat-ayat bicara tentang takdir disimpan. Atau dikotakkan atau dilewati gitu aja. Ayat-ayat yang seakan-akan mendukung pemikiran dia, dia keluarkan. Ini sikap ahlul bidah. Seperti Yahudi mengambil sebagian ayat, menolak sebagian ayat yang lainnya, sehingga seakan-akan ada pertentangan antara ayat dan ayat, atau ayat dan hadis Nabi. Yang ke berapa? Empat. Yang keempat, annahum yadra'una ta'arud bainal aqli wa naqli. Al-sunnah itu tidak pernah mempertentangkan antara akal dan nakal, nakal dan akal. nas dan akal, enggak ada pertentangannya. Yang menurunkan Al-Qur'an dan Sunnah siapa, ikhwan? Yang menurunkan Quran dan Sunnah siapa, ikhwan? Allah. Yang menciptakan akal manusia? Allah. Tidak akan bertentangan antara dua hal ini. Kalau seandainya ada kesan bertentangan antara nas dengan akal, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dia anggap nas itu enggak benar. Mungkin hadis dhaif atau hadis palsu, enggak sahih. Yang kedua, yang dia anggap akal itu ternyata enggak benar juga. Ternyata bukan akal yang sehat, bukan akal yang benar. Yang ketiga, dia salah di dalam memahami. Ada kesalahan di dalam memahami nas, ayat, atau hadis, sehingga nampak seperti bertentangan. Al-Sunnah tidak pernah mempertentangkan antara ayat dengan akal manusia. Karena akal dengan ayat itu kayak mata dengan matahari. Kalau mata ini ada sinar matahari, akan berfungsi maksimal, total kelihatan. Mata tanpa adanya cahaya, maka akan tidak berfungsi. Akal dengan wahyu akan melihat dengan gamblang dan jelas. Akal tanpa wahyu akan kebingungan linglung dalam menghadapi kehidupan ini. Yang kelima, Al-Sunnah meyakini annahum yataqiduna anna dina kamilun. Al-Sunnah meyakini agama ini sempurna, sehingga dia mencukupkan dengan agama ini. Semua kebutuhan hidup dia ada dalam agama ini. Kalau yang sangat remeh, yang anggap remeh itu diterangkan detail, apalagi yang penting-penting. Urusan WC, Nabi jelaskan dengan gamblang. Bagaimana masuk, bagaimana keluar, bagaimana di dalam, semuanya penjelasannya. Kalau urusan WC diterangkan dengan gamblang, apalagi akidah. Urusan-urusan yang lebih penting, menjelaskan Allah tentang akidah-akidah yang besar. Juga termasuk urusan-urusan rumah tangga, urusan masyarakat, urusan negara. Semakin perkara itu penting, semakin dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Penjelasannya semakin banyak, detail, dan mendalam. Tinggal kita ini, satu, beriman atau enggak. Kedua, mau enggak belajar Quran dan Sunnah yang telah diajarkan Nabi. Kalau orang-orang sekuler, dia pasti akan menjauhkan agama dari kehidupan secara umum. Jangan sampai agama campur-campur di dalam kehidupan ini manusia. Yang keenam, di antara simat Al-Sunnah, annahum yahdharuna minal bidah wa yahdharuna min aliha. Mereka waspadai bid'ah dan waspada dari para pelaku bid'ah, yang mereka adalah para yakni ittabiul hawa, yakni para pengikut hawa nafsu. Sehingga Al-Sunnah sangat keras dengan bid'ah dan al-bid'ah dalam rangka menyelamatkan agama dari penyesatan mereka dan ketertipuan manusia dari al-bid'ah dan bid'ah-bid'ah yang mereka sebarkan. Tidak ada yang paling semangat dalam membantah bid'ah kecuali Al-Sunnah. Tapi semangatnya Al-Sunnah membantah bid'ah-bid'ah dianggap kejahatan. Dianggap membenci mereka, memusuhi mereka, memerangi mereka, tidak sayang kepada mereka. Orang kafir selamat dari bantahnya, mereka enggak selamat dari bantahnya. Ini telah kita terangkan dulu. Yang ketujuh, Al-Sunnah berkeyakinan annahum yataqiduna anna ghair hadhil ummah as-salafus salih. Al-Sunnah berkeyakinan bahwa sebaik-baik umat ini adalah salafus salih, yang mereka terdepan dalam hal ilmu dan amal. Maka dikatakan as-salaf, aslam, a'lam, wa ahkam. Salaf itu paling patuh, paling tunduk, paling selamat, paling berilmu dan paling bijak. Maka tidak mengikuti salaf itu akan terjerumus dalam kebodohan dan jahiliyah dan penentangan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, faqala al-sunnah wal jamaah fi kulli qawlin wa amalin wa i'tiqadin lam yakun ali ashabu nabi sallam law kana khairan la sabaquna ilaihi. Karena salaf ini terbaik, generasi terbaik adalah para sahabat, yaitu as-salaful ummah, maka al-sunnah mereka semua perkataan, perbuatan, keyakinannya mereka benar-benar di atas jalannya para sahabat Nabi. Yang tidak ada pada mereka bukanlah kebaikan. Seandainya kebaikan, mereka lebih dahulu untuk melakukannya. Kemudian yang ke-8. Ahlu sunnah annahum daiman ahlu tawassut bainal ifrat wa tafrit bainal ghulu wal jafa. Ahlu sunnah sepanjang zaman adalah pertengahan antara yang ghulu dan meremehkan. Sebagaimana pertengahannya Islam di antara agama-agama yang ada, ahlu sunnah pertengahan antara ahlul ahwa yang ada. Tentang Isa, Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Isa anak jadah. Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Islam mengatakan Isa Abdullah wa Rasuluh. Pertengahan antara keduanya. Yang satu melecehkan Isa, yang satu ghulu kepada Isa. Al-Sunnah pertengahan. Islam pertengahan. Al-Sunnah pertengahan antara Ahlul Hawa. Dalam masalah takdir, pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Dalam masalah Asma dan Sifat, pertengahan antara Mu'atilah yang menolak dan Musyabiyah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam masalah sahabat, pertengahan antara yang hulu dan melecehkan sahabat. Sehingga Al-Sunnah sepanjang waktu pertengahan, dan itulah yang diajarkan oleh Islam. Yang ke-9, Al-Sunnah Ittifaq. Al-Sunnah Ahlul Ittifaq wa Ahlul Ijtima' al-Haq. Al-Sunnah mereka ada orang yang paling sepakat untuk senantiasa bersatu di atas al-haq. Karena al-jama'ah sendiri maknanya al-haq. Anta wahdaka al-haq fantal jama'ah. Anda walaupun sendiri di atas al-haq, Anda adalah jama'ah. Yang ke-10, Al-Sunnah meyakini la ismata li ahadin ba'da Rasul sallam. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi, semua perkataan manusia ditimbang dengan ajaran Rasulullah SAW, dan manusia tidak ada yang maksum selain Nabi SAW. Ini adalah simat al-sunnah. Ini adalah tanda, yaitu al-sunnah. Oleh karena itulah, tadi dikatakan bahwa al-sunnah memiliki tanda-tanda yang dikenal mereka sebagai ahlu sunnah. Kemudian wa inna ma wujida hadhihi tasmiyah bisabab al-iftiraq wal firaq wal bidah wa kasratu da'in ilaiha fa kana li ahli sunnah wa al-wa'tbai salaf nu'utun yurafuna biha wa yutamayyazuna biha an al-bidah. Ahlu sunnah memiliki sifat-sifat yang dikenal dengannya dibedakan dengan ahlul bidah. Bal la aiba wala mudhamma ala man athhara man hajjas salaf wa da'a ilaihi wa intasaba ilaihi. Bahkan tidak ada aibnya, tidak ada celanya orang yang menampakkan bermanhaj salaf dan menyeru manusia bermanhaj salaf. Fa innahu yuqbalu minhu dzalika bihaqqin, karena itu diterima. Karena diterimanya mana salaf, itu artinya diterimanya al-haq, yaitu kebenaran. Dan tidak ada penentangan kepada orang mereka menisbatkan kepada manhaj salaf, bahkan wajib untuk mengikuti manhaj salaf. Seperti perkataan Syekhul Islam, la aiba ala man athhara madhhab salaf, wantasaba ilaih wa tazza ilaih bal yajibu qubulu dhalik minhu bil ittifaq. Fa inna madhhab as-salat la yakunu illa haqqan, fa in kana muwafiqan lah batinan wa zahiran fa huwa bi manzilatil mu'min alladhi huwa 'alal haqq batinan wa zahiran. Kata beliau, tidak ada cacatnya, tidak ada celanya orang yang mereka menampakkan madhab salaf, menisbatkan pada salaf dan merasa mulia dengan salaf, bahkan wajib menerima yakni as-salaf dengan ittifaq, karena sungguhnya madhab salaf tidak lain kecuali al-haq itu sendiri, Islam yang diajarkan Nabi, yang difahami dan diamalkan para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Sehingga apabila orang mencocoki madhab salaf batinan wa zahiran, itu seperti mukmin yang mencocoki al-haq batinan wa zahiran. Kemudian ikhwan, kalimat terakhir, kita meloncat pada kalimat terakhir, fakana lisaman alaman arata tiba'il haq wa suluki tariqi ayyakuna natruhu wa fikruhu ma'khudan minan naba'is safi wal hadyil qawim wa sabilil mustaqim a'ni sabilil mu'minin al muttabi'ina li sunnati sayyidina al mursalin sayyidil mursalin sabiran muhtasiban la yadurruhu man khalafahu min tilkal firaq al-mutanakhirah allati istadda ramyuha wan qasin wahidin li ahli al-haq wal huda. Kalimat terakhir beliau katakan di sini, maka sudah menjadi kelaziman bagi orang yang mereka tidak mengikuti kebenaran dan menempuh jalannya orang-orang yang benar, untuk benar-benar pemikirannya, pandangannya mengambil dari sumber yang bersih, petunjuk yang lurus, jalan yang mustaqim, maksudnya adalah jalannya mukminin yang mengikuti sunnahnya Nabi, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Hendaknya mereka bersabar di atas manhaj ini, senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Jangan terpengaruh orang yang menyelisihinya dari kalangan firqa-firqa yang sesat, yang mereka mendidik, membidikkan panahnya untuk ahlul haq wal huda. Serangan-serangan, panah-panah beracun mereka akan mereka bidikkan pada ahlul haq, tapi selama ahlul haq di atas manhaj yang haq, la yadhuruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan orang yang menyelisih ahlul haq. Qul billah, ini yang kita sampaikan malam hari ini, kewajiban kita menisbatkan pada manhaj salaf, bukan aib, bukan celah, bahkan wajib. Tapi untuk kita ifa menyampaikan dengan terang-terangan bahwa kita bermanhaj salaf, ya lihat-lihat tempatnya. Kalau di pegunungan, masyarakat muslimin yang mereka pengennya tahu Islam, maka tidak ada kebutuhan bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini orang salaf. Opo salaf? Malah jadi fitnah. Tapi di tengah-tengah firaqud dalah yang mereka berlomba-lomba mengajak kepada kesesatan, tarekat-tarekat sesat, bid'ah-bid'ah, dan mereka menampakkan bid'ah-bid'ah mereka, tegaskan bahwa kita adalah bermanhaj salaf, dan salaf itu begini, sehingga orang tahu bagaimana beragama yang hak di tengah-tengah lautan bid'ah yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ada demikian ikhwan yang kita sampaikan, semoga manfaat.